tidur tak tentu. Dua tahunku menutup buku, tiada yang lain, hanyalah dirimu. Cukup sudah ku katakan untuk sekian kali, aku sayang kamu. Cukup sudah batas waktu untuk kau nyatakan, sudikah dirimu.